Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ عَاذَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ أَيُّهَا النَّاسُ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمْ جَمِيعًا وَبَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ الْحَمْدُ لِلَّهِ. Kita aturkan pujian sanjungan untuk Allah Subhanahu wa taala dan yang telah melimpahkan kepada kita demikian banyak kenikmatannya. Banyak anugerah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Sekali lagi itu semuanya menuntut kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khalifatin rahmakumullah. Pada kesempatan yang lalu kita telah mulai membahas berkaitan dengan adab-adab makan. Dan ini dibahas dalam kitab Al-Walimah, dalam kitab Nikah, karena ada kaitannya dengan walimah. Walimah itu makan-makan, kan ya? Sehingga ya sangat sesuai kemudian dibahas berkaitan dengan adab-adab makan. Maka adab-adab yang sudah kita sebutkan sebagaimana hadis yang disampaikan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala, yang pertama ya, tidak itika ketika makan. Meskipun dalam bab ini kalau kita katakan haram, enggak haram. Sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, enggak makruh juga enggak. Tapi barakallahu fikum, termasuk perkara yang disukai. Dan itu merupakan barakallahu fikum tindakan Nabi Alaihissalam untuk tidak makan dengan itika. Kemarin sempat ditanyakan, apakah makan dengan sambil apa tidak dengan itika itu sunnah? Nah, barakallahu ditanyakan seperti itu. Ya khalifatullah makumullah. Amrun jibili. Khalifatullah makumullah. Sama seperti sampean pakai gamis. Jangan yakini kalau pakai gamis itu sunnah. Sama seperti sampean pakai imamah. Jangan yakini pakai imamah itu sunnah. Ya. Khalifatna amrun jibili. Khalifatna makumujan barakallahu. Nah, Makanya Nabi alaihi wasallam tidak sorry mengatakan la taqulu ittika'an. Gitu ya. Tapi la barakallahu fikum la aqulu muttaqiyah. Ikhbar terkait dengan beliau bahwa beliau tidak makan sambil ittika. Ini adab yang pertama. Adab yang kedua, la barakallahu fikum makan dengan mengucapkan basmalah. Ya, cukup dengan mengucapkan basmalah. Kalau sampean baca bismillahirrahmanirrahim, labas. Tapi kalau sampean yakini, ya mengucapkan basmalah itu kurang, sehingga harus antum tambah dengan ar-rahman, ar-rahim, maka ini keliru, khotok, salah. Tapi kalau seandainya antum katakan amar yaktasir bismillah, ya cukup ya. Kalau misalnya sampean tambah ar-rahman ar-rahim, labas, enggak apa-apa. Tapi kalau sampean katakan dengan ar-rahman ar-rahim semakin sempurna, maka keliru. Kemudian yang kedua, yang ketiga, amarakallahu fikum, makan dengan menggunakan tangan kanan. Amarakallahu fikum. Dan ini hukumnya wajib. Baik bismillah maupun makan menggunakan tangan kanan, hukumnya wajib. Ikhwalibiknamakumoh. Meskipun sebagaimana yang kita sampaikan kemarin dalam bab ini, ada khilaf dengan para ulama. Sebagian ada mengatakan itu semuanya mimbat istihbab. Ikhwalibiknamakumohjanbarakulahfikum. Karena memang na'amarakulahfikum, perkara kaidahnya ya, kaidahnya perkara yang diperintahkan yang berkaitan dengan adab itu kebanyakannya berfaedah istihbab. Na'amarakulahfi. Tapi kalau perkara yang diperintahkan berkaitan dengan ibadah, maka iya, faedahnya adalah wajib. Ada yang seperti itu. Ya, khalifitnah makumjian barakallahu fikum. Nah, tapi kita katakan wajib perkara ini karena ada qarinah yang lain yang harus kita mengatakan wajib. Khalifitnah makmum. Seperti la barakallahu fikum musyarakatu syaitan fi ta'amina. Ketika kita tidak la barakallahu fikum membaca basmalah pada makanan kita. Khalifitnah makumjian barakallahu fikum. Demikian pula makan dengan tangan kiri. Ada qarna yang lain. Sehingga kita katakan wajib. Karena setan itu makan dengan tangan kiri. Kan itu ya. Khalifitnah makumjian barakallahu fikum. Demikian pula makan apa yang ada di hadapan kita. La barakallahu fikum. Dan ini yang akan semakin menegaskan pada hadis yang akan kita baca nanti. Bahwasanya makan apa yang ada di hadapan kita hukumnya wajib. Tapi sebelum kita barakallahu fikum bahas lebih lanjut hadis yang akan kita baca hari ini, kita baca dulu hadis yang pertama, hadisnya Abu Juhaifah, dan yang kedua hadisnya Umar ibn Abi Salamah. Man hafdhal haditsain falyaqra. قال المؤلف رحمه الله وعن ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي بقصعة من سارد didatangkan kepada beliau satu nampan sarid. نعم بارك الله فيك. Qul fitnah makum jazakallahu fikum. pada lafaz ini na'am barakallahu fikum bisa diambil faedah na'am ikhwan fillah rahimani rahimakumullah khidmatus sahabah. Khidmatus sahabah bin Nabi alaihi salatu wasallam. Khalifat na'amakum jalan barakallahu fikum. Ya. Jadi para sahabat itu sangat intens dalam mengkhidmat Rasul alaihi salatu wasallam. Na'am barakallahu fikum. Seperti ini na'am. Biasa memberikan kepada Rasul alaihi salatu wasallam makanan. Khalifat na'amakum jalan barakallahu fikum. Dengan tanpa diminta oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Ya, tentunya kita harus manakan seperti itu. Karena enggak mungkin Rasulullah SAW minta-minta. Rasulullah SAW melarang dia minta-minta. Ya kan? Bakal ya khalifat rahmatullah, ada ancaman bagi orang yang minta-minta takafuran. Ya, minta-minta dalam rangka untuk memperbanyak, memperkaya diri. Itu ada larangan amarakallah. Minta-minta untuk hajat nafsi itu dilarang, kan itu ya? Sehingga kita manakan seperti itu. Bahwasanya Rasulullah SAW itu dikasih tanpa minta-minta. Kan itu ya. Nah itu menunjukkan betapa para sahabat itu sangat perhatian Rasulullah SAW. Qalibit nama kemusyian barakulah. Suatu ketika nama barakulah fikum. Nabi SAW diberi satu nampang. Ya. Sarit. Sarit itu makanan terenak. Ya. Ada sarit kering, ada sarit basah. Na'amarakallahu fikum. Jadi sarit itu na'amarakallahu fikum makanan roti dicampur dengan daging. Kalau roti sekedar dicuil, kemudian celup pakai idam daging, itu namanya sarit kering. Mujaffaf. Na'amarakallahu fikum. Tapi kalau sarit, ya roti, kemudian dimasak, pakai kuah dan daging namanya sarit basah. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fillah rahimakumullah, barakallahu fikum. Itu muraqqaqan. Muraqqaqan itu berkuah. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, barakallahu fikum. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah. Ya. Sehingga bisa nah barakallahu fikum diambil nah barakallahu faedah hikmatul alim. Memberikan hikmah kepada alim. Dan ini saya yakin amarakulah. Setiap alim tidak menginginkan hal itu. Tapi kita sebagai. Sebagai amarakulah. Ya, orang yang. Ya, belajar di hadapan mereka. Kita diberi. Dianjurkan untuk menghikmat mereka. Sebagaimana mereka menghikmat antum. Dalam hal ilmu ya. Ngasih ilmu kepada antum cuma-cuma. Dan itu lebih baik dari apa yang kamu berikan kepada mereka. Ya. Yang kali fitnah makmumjian barakallahu fik. Dari harta yang kamu berikan. Misalnya. Atau dari hikmah yang antum berikan. Dan yang saya yakin. Amikhan fitnah makmum mereka. Para alim itu tidak menginginkan hikmat antum. Dikasih ya. Monggo. Enggak ya enggak. Enggak apa-apa. Ini dia. Yang kali fitnah makmumjian barakallahu fik. Para sahabat ikhwan fillah rahimakumullah dalam bab ini mereka sangat berlomba-lomba sampai ikhwan fillah di kalangan mereka ada yang diistilahkan dengan sahibun al. Ya, sahabat yang ya senantiasa membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengkhidmat terkait dengan sandalnya. Atau sahibul wisada. Nah, mereka wisata bantalnya, bawa bantalnya kemana-mana. Ada yang bawa anazahnya kemana-mana. Ya khalifat namakumullah. Saya Mughirah bin Syu'bah. Dalam sebuah perjalanan amarakullahu fikum. Yang melepaskan sepatunya Rasulullah SAW. Sampai seperti itu. Dan itu merupakan amarakullahu fikum. Mangkobah tersendiri. Bagi mereka para sahabat yang membantu Rasulullah SAW. Seperti Anas bin Malik. Termasuk mangkobahnya. Adalah khadimun Nabi alaihi salatu wasallam, pembantunya Nabi alaihi salatu wasallam, di mana beliau membantu Nabi alaihi salatu wasallam selama 10 tahun sejak beliau usia 7 tahun. Al-Mu'min khalifatun rahmakumullah, para sahabat sangat perhatian kepada Rasulullah SAW. Kalau kita melihat nama Raqlah Fikum dalam Sirah Nabawiyah, ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, ikhwan fillah rahimakumullah, mereka berbondong-bondong tanpa diminta nama Raqlah Fikum memberikan kepada Rasulullah SAW yang Rasulullah SAW butuhkan. Ya, makanan itu ya, datang. Ya. Silih berganti. Gantian. Nah ini ikhwan fillah rahimakumullah, anna Nabi alaihi salatu wassalam utiya biqas'atin. Qas'ah itu nama raqlah fikum, nampan besar ya, nama raqlah fikum. Bi fathil qaf wa sukunis sad al-muhmalah wa ina'un mu'addun nih liukal bihi nama raqlah, yaitu wadah yang digunakan untuk makan. Wal ghalib anna min khasab, nama raqlah fikum, seringnya nama raqlah fikum terbuat dari kayu. Ya khalib bin rahmah rahmakumullah. Nah, min saridin makanan ya, roti dicampur dengan daging. Nah, warakallahu fikum. Disebutkan dalam syair, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, idza mal khubzu ya ta'tumuhu bilahmin fadzaka amanatullahi saridu. Nah, jika ada roti yang dikasih lauk daging, maka itu adalah amanah Allah, namanya sarid. Nah, warakallahu fikum. Ikhwani fillah rahimakumullah, barakallahu fikum. Termasuk makanan yang istimewa ya, nah, warakallahu fikum. Sarid. Bahkan Rasulullah SAW mengumpamakan Aisyah radhiyallahu anha dengan sarid. Ya. Di antara istri-istrinya, nah, warakallahu fikum. Ya, karena istimewa sendiri. Ikhwali fitnah manumuk musyian barakallahu. Faqala, maka Rasulullah SAW mengatakan, kulu min jawani biha. Hadha huwa. Nam, ini yang kita sebutkan di awal sebagai penegas bahwasanya makan di namarakallahu, di apa yang ada di hadapan kita namarakallahu. Artinya tidak mulai makan itu di tengah-tengah atau di hadapannya orang lain, itu merupakan perkara yang wajib. Ya, ini termasuk penegasan terhadap apa yang kita sampaikan pada hadis yang sebelumnya. Wala ta'kulu min wasatiha, dan jangan kalian makan dari tengahnya. Nah, barakallahu fikum. Fa innal barakah tanzilu fi wasatiha, dikarenakan berkah itu turun di tengah-tengah makanan. Ini kan berbeda ya, soalnya kalau berkah itu turun di tengah-tengah makanan ya harusnya berebut untuk dapat berkah ya. Nah, barakallahu fikum. Ya qali bin hamak, tapi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan sebaliknya. Nah, barakallahu fikum. Ya, segera agar di apa? Nah, warakallahu fikum, makan di pinggir-pinggirnya. Khalifitnah makum jan barakallahu fikum. Ya. Ya khalifitin rahmah makum. Nah, jadi ilahnya kenapa kita makan di itu, disuruh makan ketika bareng-bareng ya. Nah, warakallahu fikum. Di apa yang ada di hadapan kita, dikarenakan khalifitnah makum, berkah itu turun ya, di tengah-tengahnya. Kalau kita makan dari pinggirnya, maka berkah itu akan terus ada pada makanan tersebut sampai habis. Tapi kalau langsung tengah, blek, habis tengahnya, habis berkahnya. Nah, warakallahu fikum. Ya qali fitnah hukum syar'i barakallahu fikum. Ya, habis tengahnya ya habis berkahnya. Ya qali fitnah hukum. Ya. Dan bisa jadi sudah habis berkahnya. Dah, mari. Makanannya enggak habis akhirnya. Sisa. Kan itu ya. Ya qali fitnah hukum. Tapi kalau dari itu, dari pinggir, na'am barakallahu fikum, sampai ke tengah, na'am barakallahu fikum, ya, maka, ya, berkah itu akan terus sampai makanan habis. Kan ya? Makanan habis. Ikhwanifiddin rahmakumullah. Dari sini ikhwanifiddin rahmakumullah. Dari hadis-hadis yang kita baca. Mulai dari hadisnya Abu Juhaifa. Kemudian hadisnya. Ya. Nah, barakallahu fikum. Umar ibu Nabi Salama. Kemudian hadisnya Amarakallahu fikum Ibn Abbas. Ya. Ini menjelaskan kepada kita tentang adab-adab makan. Ya. Yang harus kita upayakan saat kita makan. Menjalankan adab-adab tersebut. Ya. Sekali lagi, ya, khalifat rahmakumullah. Itu semuanya untuk kemaslahatan kita, untuk kebaikan kita. Dari situ ya khonibitun rahmakumullah, dari hadis-hadis yang kita baca tadi, ya, terdapat banyak faedah. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Muslim Al-Zaimin, mungkin sebagainya sudah kita sampaikan, tapi tidak apa-apa. Kita sampaikan kembali faedah-faedah tersebut. Ya khonibitun rahmakumullah. Yang pertama, faedah yang bisa kita ambil dari hadis-hadis tersebut, tawadu'un Nabi alaihissalatu wassalam, fi akli sibyani ma'ahu. Ya, tawadu'nya Rasulullah alaihi salatu wasallam di mana beliau makan bersama dengan anak-anak. Ya. Enggak diren, tahu diren ya. Enggak gengsi. Ya, untuk makan walaupun dengan anak-anak. Ya kan? Itu tawadu'nya beliau alaihi salatu wasallam. Beliau itu presiden kok. Namaraklah presiden. Ya. Pemimpin spiritual, ya, namarakallahu fikum, segala-galanya, tapi namarakallahu dalam bab itu, beliau tidak gengsi, walaupun makan bersama dengan anak-anak. Sebagaimana dalam hadisnya apa? Umar Ibn Abi Salama. Faedah berikutnya, Khalifat Mahmakumullah, Husnu ta'limin Nabi alaihi salatu wassalam. Bagusnya cara pengajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Haitsu wajjala khitab ila hadzal ulam as-shaghir bi'an nida. Sebagaimana beliau alaihi salatu wassalam mengarahkan panggilan dengan menggunakan huruf ya. Kalau huruf ya itu kan panggilan untuk jauh ya. Nah, barakallahu fiik. Nggih. Ya khalifatun mahmumun barakallahu fiik. Kalau untuk dekat ai ai ulam gitu dekat ya. Nah, kalau iya itu untuk jauh. Nah, warakallahu. Ya. Yeah. Adalah al-bu'di wa tafkhim. Ya. Yeah. Nah, warakallahu. Yang menunjukkan akan apa? Panggilan jarak jauh dan ya yeah, panggilan dalam bentuk penghormatan. Ya, yeah, hatta pada anak kecil. Ini ya, khalifat namakum. Sini sini. Ya ulam. Ilaina. Khalifatun kunchan barakallahu. Ya khalifatin rahmakum jami'an wa barakallahu fikum. Ya, sehingga yang semacam itu lebih na barakallahu fikum bisa ya mengena. Misalnya kita ingin memberikan pengarahan pada pihak tersebut nama barakallahu akan lebih bisa mengena. Kenapa? Kita menghargai. Nih, pihak yang akan kita kasih pengarahan tadi. Nah, barakallahu. Ya khalifatun kemudian barakallahu. Beda kalau sudah nah barakallahu fikum nam uslubnya unf nih. Kaku, kasar gitu ya, na'warakallahu fikum. Nggak ada penghargaan sama sekali dalam apa? Dalam perilakunya terhadap orang lain. Maka akan susah untuk kemudian ucapan-ucapannya, pengarahan-pengarahannya diterima. Meskipun sekali lagi, terkait diterima atau tidaknya sebuah pengarahan, itu tergantung dengan hidayah yang Allah berikan kepada pihak yang menerima peringatan tadi. Tapi kalau di tengah mereka makmum, ya hukum asalnya kita sebagai dai ya, nawarakallahu fikum, berupaya untuk ya, pertama kali yang harus kita lakukan adalah menyampaikan dakwah itu dengan lembut. Dan itu hukum asalnya. Kan itu ya, hukum asalnya dakwah ilallah itu birrifqi wal lin, dengan lembut. Qalibitun rahmatullahi wa jami'an wa barakallahu fikum. Kemudian faedah berikutnya dari hadis-hadis yang kita dibaca tadi. Sudah kita baca barakallahu fikum. Annahu yanbaghi ayyutana bisibyan fit tarbiyati ala akhlaqil Islam wa adabi. Seyogianya untuk diperhatikan pendidikan anak-anak berkaitan dengan akhlak dan adab-adab mereka. Khalifatna kumusyan barakallahu fik. Ya. Balqad naqul innahu yajib wa yurabbu ala akhlaqil Islam wa adabi. Bahkan kita mengatakan bahwasanya wajib untuk mendidik anak-anak itu di atas akhlak dan adab-adab Islam. Karena as-saghir idza tarabba 'ala syai' istamarra 'alaihi. Kalau seorang anak itu sudah dididik di atas sesuatu, maka dia akan terus ya, di atas sesuatu tersebut. Ya, kalau sejak kecil kita didik dengan akhlak Islam, maka harapannya sampai dewasa pun demikian. Ya, akan terus berada di atas akhlak Islam dan adab-adabnya. Ikhwalifiddin rahmatullahi wa barakatuh. Beda kalau sudah besar. Bukan berarti kalau sudah besar enggak perlu untuk kita apa? Kita arahkan. Tetap kita arahkan. Tapi berbeda dengan yang kecil. Kalau kecil itu awet. Sampai diibaratkan kenaksi alil hajar. Seperti apa? Mengukir di atas batu. Tapi kalau sudah tua itu diibaratkan seperti apa? Mungkin di atas air langsung hilang. Tapi yang semacam itu jangan menjadikan pesimis ala suatu waktu, gak usah. Gak. Tetap harus di itu disampaikan amarakallahu fikum. Ya. Yang namanya tarbiyah. Makanya kita dapati ya khalifitun rahimakumullah, Rasul alaihi wasallam dalam bab ini sangat ihtimnya sangat besar sekali. Tarbiyatul aula. Khalifatun namakum jain barakulah. Kita bisa melihat namakulah hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau digunceng oleh Rasul alaihi wasallam. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah di mana Rasul alaihi wasallam mengatakan, ya gulam, inni u'allimuka bi kalimatin. Gulam itu anak kecil. Namakulah. Yang kuajarkan kepada kamu tentang berapa kalimat. Lihat isi pelajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas waktu itu. Masalah-masalah besar. Masalah tauhid. Keimanan. Khalifatun hakumusyan barakulahikum. Kepasrahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah diajarkan. Nih, bahkan kepada anak-anak. Nih. Khalifatun hakumusyan barakulahikum. Jangan merasa apa? Saya cilik. Gak usah lah. Barakallahu fikum. Masalah-masalah kayak gini. Terlalu gede. Terlalu besar. Iya. Tetap sampaikan. Tapi sesuaikan dengan usianya. Dan alhamdulillah. Barakallahu fikum. Kalau kita amati. Modul-modul. MTQ. Ya, itu sudah. Barakallahu fikum. Karena kita mengadopsi. Barakallahu fikum. Dari sini. Kita ajarkan di tempat kita. Khalifat nama kemudian barakallahu disesuaikan dengan usianya. Khalifat nama kumuh. Artinya khalifat nama kumuh. Ya, tarbiyah itu sudah harus diberikan walaupun mereka masih kecil. Khalifat nama kumuh. Kemudian khalifat nama kumuh. Faedah berikutnya. Wujubu tasmiyah al-aqli. Wajibnya mengucapkan bismillah ketika mau makan. Nah, barakallahu fiik. Khalifitullah ma'arakumullah. Dan itu yang kita sampaikan tadi, khalifitullah ma'arakumullah. Kalau nam, bacaannya, cukup bismillah, nam warakulah. Ya khalifitullah ma'arakumullah. Kenapa? Alasannya, karena Nabi SAW lam yadhkur mazada alaiha. Dikarenakan Nabi SAW tidak menyebutkan selebihnya. Walakin madzalika law qala ar-rahman ar-rahim fala haraj ma lam yaqtasid fi kusuri sunnah annahu yuridu an yukammilaha bi ziyadatir rahman ar-rahim. Ini yang saya sampaikan tadi, na barakallahu fik. Tapi kalau na barakallahu fik dia menambahkan ar-rahmanur rahim, maka enggak apa-apa selama tidak meyakini bahwasanya yang semata-mata baca basmalah itu kurang. Ya, baru akan sempurna kalau ditambah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, itu yang enggak boleh, keliru. Nah, barakallahu fiik. Kemudian ya khalifah tentang makmumah. Faedah yang berikutnya dari hadis-hadis yang kita sudah baca. Wujubul akli bil yamin. Wajibnya makan dengan tangan kanan. Ya khalifah tentang makmumah. Bagi yang tidak ada kendala. Ya, yeah. Bagi yang tidak ada kendala. Kalau ada kendala ya, maka takannya buntung ya. Misalnya la barakallahu. Ya, fattaqullaha mastata'tum kan ya. La barakallahu. Ya qalibitna hukum syal barakallahu. Sehingga dalam bab ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan ada tiga macam. Yang kondisi manusia nih. Ketika makan menggunakan tangan kanan. Enggak harus makan dengan tangan kanan. Yang pertama, artinya ketika menyelisih makan, apa adab ini, barakallahu fiik. Ada tiga kondisi. Yang pertama, ayyu khalifa hadzal amra li udrin. Menyelisih adab ini karena udur. Ya. Ayyakulu. Ayak kula bismalihi li udrin, yaitu dia makan dengan tangan kirinya karena apa? Karena udur. Fahadalah haraj alihi li umumi kauli ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Juga berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala yukallifu wa nafsan illa us'aha. Juga berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, idha amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kondisi yang kedua, mereka yang memiliki adab ini, ayyatrukaha tahawunan. Dia tidak menjalankan adab ini karena bermudah-mudah. Na'amarakallahu fikum. Meremehkan na'amarakallahu fikum. Maka ini hukumnya haram. Dan yang ketiga, ayyatrukaha kibron. Dia meninggalkan adab ini karena sombong. Nah, warakallahu fahada min kabair dunuf. Maka ini termasuk dosa besar. Lianna Nabi alaihi salatu wasalam da'a alalladhi qala la astati'. Karena Nabi alaihi salatu wasalam mendoakan kejelekan pada orang yang mengatakan saya enggak mampu ketika diminta oleh Rasulullah SAW untuk makan dengan tangan kanan. Ya. Yeah. Kibron minhu. Karena sombong, namarakallahu fikum. Maka Rasulullah SAW namarakallahu fikum mengatakan lastata'ta. Semoga kamu enggak mampu. Maka saat itu na'amarakul, dia enggak mampu untuk sekedar mengangkat tangannya ke mulutnya, enggak mampu. Dan di sini ada faedah lain na'amarakul, disegerakannya orang yang menyelisih sunnah. Disegerakan hukuman bagi orang yang menyelisih sunnah. Na'amarakul. Kuali bidunlah makmujan barakul. Maksudnya orang yang menyelisihnya langsung disegerakan hukumannya. Ketika mereka milisi, nah dia milisi langsung. Tidak mampu. Saat itu juga tidak mampu. di dalam kitab Ta'bid Ta'dim Sunnah. Naam barakallahu fikum. Naam. Disebutkan berapa kisah tentang orang yang menyelisih sunnah yang Allah Subhanahu wa taala segerakan hukumannya di dunia. Na'udzubillah min dzalik. Yaqali fitnah makum syain barakallahu fikum. Di antaranya naam barakallahu fikum, orang yang dirubah wajahnya menjadi wajah himar. Ya, khalifat nama kemusyian barak. Karena menyelisih sunnah, menyelisih syariat Nabi SAW. Ya, dimana Rasulullah SAW memerintahkan agar kita tidak mendahului imam ketika sholat berjamaah. Ya. Oke, khalifat nama kemur, dia pun dengan sengaja dalam keadaan tahu kalau itu merupakan apa? Peringatan dari Nabi alaihi salatu wasallam, maka betul-betul dirubah wajahnya di wajah himar. Di antara kisah yang disebutkan juga dalam kitab tersebut adalah na'amarakallahu fikum, orang yang karena menghina siwak dia pun menderita selama 9 bulan. Na'amarakallahu fikum, seperti orang yang hamil. Ya khali fitnah makmumuh. Sampai 9 bulan ikhwali fitnah makmur dan keluar dari afwan namaraqlah belakang apa lubang belakangnya namaraqlah fikum. Ya, hewan seperti namaraqlah fikum tikus. Ya, ikhwali fitnah makmur yang membuat dia meninggal dunia. Bisa itu dicek di apa? Karena apa? Menghina siwak. Ketika ada ulama yang apa yang mengingatkan sunnah siwak, ternyata dia na'amarakallahu fikum menghinanya dan ditaruh di itunya. Insyaallah menghina betul na'amarakallahu fikum. Saat itu langsung dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ikhwan fillah rahimakumullah, ya, bahwasanya menyelisih sunnah itu amrun azim. Ya, ikhwan fillah, perkara yang besar, bukan perkara yang remeh. Sehingga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita bisa konsisten di atas sunnah. Ikhwali fillah makmum. Nah, kemudian hadis-hadis itu juga na'amarakallahu fikum. Nah, memberikan faedah wujubul akli bil yamin. Wajib makan dengan tangan kanan. Nah, sekaligus menunjukkan keutamaan tangan kanan. Nah, warakallahu fikum. Keutamaan yang kanan. Nah, warakallahu fikum. Ikhwan fillah makmumin barakallahu fikum. Ya, fadilatul yamin. Haitsu khussat bil akli wa kadzalika bisyarab. Sebagaimana nah, warakallahu fikum, tangan kanan itu dikhususkan untuk makan dan minum. Ikhwan fillah makmumin barakallahu fikum. Nah, walaupun dalam bab ini al-asya salah satu aks, perkara itu ada tiga macam. Yang pertama khairun, perkara yang baik, makan, ya, nawarakallahu fikum, ya, masuk masjid, ya, nawarakallahu fikum. Maka yang semacam ini dimulai dengan kanan, gitu ya. Yang kedua itu pakaian. Makai baju itu kan baik ya na'amarakallahu fikum, karena menutup aurat nami khali fitnah, maka dimulai dengan yang kanan. Nah, khali fitnah. Nah, yang kedua adza, ya, kebalikan dari yang khair ya na'amarakallahu fikum, seperti masuk WC mulai dari kiri, nyopot baju na'amarakallahu fikum dari kiri, khali fitnah kemudian barakallahu fikum. Nah, dan yang ketiga, nam, mala adza fihi wala khair. Nah, barakallahu, sesuatu yang tidak adza juga tidak khair. Nah, yes, antara ini dan itu. Khairi fitnah, kemudian barakallahu. Maka bebas. Khairi fitnah, tapi kalau dia mulai dengan kanan, bagus. Ya, kenapa? Rasulullah SAW, yuk cibu bitayamun. Telah membuat ya Rasulullah SAW takjub, ya, beraktivitas mulai dengan tangan kanan, dengan tangan yang kanan-kanan. Misalnya, sisiran. Ya, sisiran. Itu la barakallahu fikum yang kanan dulu. Ya, qualifikna makmum. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian ya qualifikna makmum, faedah berikutnya. Nah, disebutkan faedah oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin, annau la yambagi al-aqlu bikil tail yatain. Enggak seyogianya makan dengan kedua tangannya. Makan ya, kiri, apa kanan, kemudian habis itu kiri, kanan, kiri. Itu maksudnya gitu, nawarakallahu fikum. Ma yambagi. Ya. Yeah. Nawarakallahu fikum. Kalau biasanya kita ya, makan mendoan, makan apa? Makan nawarakallahu fikum gorengan. Satu pegang gorengan, satu pegang lombok. Set, lombok. Nah ini enggak, ma yambagi. Ya kalau lebih tahu kamu, ini biasa kan yang banyak terjadi di masyarakat ya. Nah warakulawik, makanya kalau lebih dengan kita mengetahui semacam ini, maka kita nah warakulawikum berupaya untuk makan dengan tangan kita nah warakulawik. Ya kalau lebih dengan rahmat warahmat kemudian warakulawik. Kemudian ya kalau lebih din, faedah berikutnya wujubul akli mayalika, wajibnya makan apa yang ada di hadapan kita. Nah. Berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, wa qul mimma yalik, makanlah apa yang ada di hadapan. Na barakallahu fikum, wal aslu fil amril wujub. Na barakallahu fikum. Apabila kita nak mengucapkan barakallahu fikum. Naam. Kata Syekh Muhammad bin Sulaimin, wa yustathna min dalika idza kana ta'am anwa'an. Dan dikecualikan dari hal itu apabila makannya, makanannya itu bermacam-macam. Fa inna la ba'sa ay ya'kula minan nau'il lati yahtaruhu. Maka enggak apa-apa dia makan makanan yang ia pilih. Ya. Yeah. Makanya banyak apa macam-macam gitu nah barakallahu. Ya. Yeah. Walau kana mimma yali sahibi. Walaupun makanan itu ada di hadapan temannya. Ya khalifitna makmu. Di doa ilhajati lidhal. Karena dia butuh untuk itu. Ya khalifitna makmu. Ya barakallahu. Ya demikian disebutkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Nah. Nah. Nah ini yang kita sebutkan tadi kalau saya sebutkan tadi terkait dengan khilafnya masalah ini apakah ini termasuk perkara yang wajib atau mustahab ya itu anda dapatkan di kitab syarah usul fikih yang matannya adalah tulisannya Syekh Sa'di dan disyarah oleh Syekh Abdullah ya. Syekh Abdullah Al-Fauzan namarakulahikum. Nah di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman alhamdulillah. Kita bacakan ya. Maqulna min wujubi tasmiyah wujubil aqli bil yamin wujubul aqli ma yali fihan. Kita tidak mengatakan bahwasanya wajibnya membaca basmalah wajibnya makan dengan tangan kanan wajibnya makan apa yang ada di hadapan kita itu tidak ada khilaf. Ada khilaf kata beliau. Dikalan para ulama. Lianna minal ulama man yara anna hadhil umur mustahabbah. Nah ini. Dikarenakan sebagian para ulama ada yang memandang bahwasanya perkara ini ya hanya perkara yang mustahab saja. Namara laisat biwajibah. Ya. Tidak wajib binaan alal qaidah ini kaidah yang saya sebutkan. Allati dzakarna sabiqan. Wa ya annal awamir fil akhlak wal adab lil istihbab. Ya, bahwasanya perintah-perintah Nabi alaihi salatu wasalam yang berkaitan dengan akhlak dan adab itu faedahnya adalah istihbab. Bihilafil awamir fil ibadat, nih al aslu fiha al wujub. berbeda dengan perintah-perintah dalam hal ibadah, maka hukum asalnya adalah wajib. Ya. Ini nah warakallahu. Nah ini saya dapatkan kaidah ini di kitab. Ternyata alhamdulillah disebutkan di sini oleh Asy-Syaikh Muhammad Muslim Al-Utsaimin rahimahutaala. Qulna, kita katakan, inna hadzal asla jayyidun jiddan. Asal ini jayyid, nah bagus. Karena insan yatakhallasu bi min umurin nih harajatin yakhruju biha. Lau kila al-amrul wujub hatta fil akhlaq wal adab. Nah, barakallahu. Kalau misalnya kita katakan hatta dalam bab masalah akhlak dan adab, perintah itu ya berfaedah wajib akan memberatkan amarakallahu begitu. Lakin nahnu lam na'tamid ala mujarradil amri fi hadha. Ya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, akan tapi kita mengatakan wajibnya perkara-perkara ini tidak hanya bersandar dengan perintah dalam bab ini saja. Nah, warakallahu. Ya, lakin i'tamadna ala qara'in. Ya. Kita bersandar pada qarina-qarina yang ada, yang lainnya. Tufidu annal amra lil wujud, yang memberikan faedah bahwa perintah terkait dengan hal itu faedahnya adalah wajib. Ya khairifitna hukum. Al-qarinatul ula, kata beliau, qarina yang pertama fi adami tasmiyah musyarakatu syaitan. Ya kan? Kalau sampean maka enggak pakai baca basmalah, setan pun ikut makan sama sampean. Kali ya. Ya, pesan ya, al-aklu bil yamin. Wajib makan dengan tangan kanan. Ya. Karena ada qarinan amara tadullu ala wujubihi, yang menunjukkan akan wajibnya. Wadzalika an li'anna syaitan ya'kulu bishimali. Dikarenakan setan itu makan dengan tangan kirinya. Wayasyru bishimali, minum dengan tangan kirinya. Wasalis, ya. Sementara yang ketiga yaitu makan apa yang ada di hadapannya. Lau qarinatun tadullu 'alal wujub, juga punya qarinah yang menunjukkan akan wajibnya. Waya ta'azzal ghair. Kalau sampean makan ya sembarangan gitu ya, yang lain jadi terganggu, kan itu ya. Qul fitnah makum syan barakallahu fiik. Sehingga barakallahu fiik, perintah yang disebutkan meskipun dalam masalah adab dalam bab ini wajib liqara'in karena ada qarina yang lain. Paham ya? Wallahu a'lam bissawab. Naam, ya khalifatul hukumah, al-afu, apakah ada kalam ulama atau hadis yang menjelaskan bahwa bersandar ya, tangan saat makan, bersandar tangan ya, menyerupai orang Yahudi, kalau mereka menyerupai orang yang sombong dari kalangan Jababiru. Kalau yang ya apa Yahudi, Allah alam bisa enggak tahu. Jazakumul khair. Naam. Khalifatina hukum. Jadi makan sambil bersandar gitu ya. Itu menyerupai orang sombong. Ya. Jababiro. Karena raja-raja. Ada. Setahu saya aja. Ada na'am warakallahu. Wallah alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru ta'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafidhakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.